ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد كمسلمين مسلمات bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik dan juga anak-anakku sekalian para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar setia Radio Insani di frekuensi atau gelombang 88,8 FM dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Uthman TV dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam babul mujahadah, bab tentang mujahadah. Sampai pada atau telah kita sampaikan beberapa pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tentang hakikat atau pembagian dari mujahadah, perjuangan orang manusia dalam melawan dirinya dan juga melawan orang lain. Melawan dirinya wujudnya adalah dengan menjalankan perintah, maksa jiwa, perjuangan seseorang untuk memaksa jiwa agar mau menjalankan perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta memaksa dirinya untuk meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita berikan beberapa contoh ketaatan-ketaatan, atau kita baca beberapa contoh ketaatan yang dibutuhkan mujahadah, butuhkan perjuangan. Di antaranya adalah sesuatu yang paling sulit adalah ketika kita mengatur apa? Niat. Nah, orang itu ingin dipuji, ingin tidak dicela. Jadi terkadang muncul niatan-niatan untuk dilihat, untuk didengar, supaya namanya diketahui, kedudukannya diketahui oleh orang. Ini butuh mujahadah untuk menekan jiwa agar semakin ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin perkara-perkara yang lain. Dan juga beliau menyebutkan contoh-contoh perkara yang sulit untuk ditinggalkan. Caranya adalah apa? Rokok. Ingat oleh beliau. Yang beliau itu adalah yang dikatakan kalau di zaman kita saat ini ya, kiai sepuh. Kiai sepuh. Orang alim. Kan yang bicara bukan orang muda, tapi seorang alim yang sudah sepuh, bahkan sekarang sudah meninggal dunia. Kemudian juga diantaranya adalah tentang sulit, yang perkara yang sulit untuk ditinggalkan adalah beliau memotong jenggot di kaum pria. Tugas kita bagaimana? Tugas kita adalah u'ful liha. Biarkan saja jenggot itu dirapikan, punya jenggot disisir, rapikan, diminyai, dirawat. Adapun kumis dirapikan dengan cara potong. Bagaimana pernah? Dan ini perintah Allah, bukan hanya perkataan kiai. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan dua orang utusan dari negara Yaman. Dua orang utusan negara Yaman. Saat itu dipimpin oleh Badan. Utusan itu tinggi besar. Dua orang. Tapi begitu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua orang itu gemeter. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat apa? Berwibawa. Dia orang yang sangat berwibawa. Sampai dua orang kekar, gemeter. Orang diapa-apa, akhirnya nyelidik diri. Gak diapa-apa kan sudah apa? Gemeter sendiri. Kemudian ternyata dua orang utusan itu memiliki ciri khas. Apa? Kumisnya jeledet. Ini apa? Panjang. Kayak kebiasaannya orang-orang Romawi, orang-orang Persia. Nah ini Yaman saat itu di bawah kekuasaan Persia. Itu panjang. Tapi jenggotnya dicukur. Dipanjang. Tapi jenggotnya dicukur habis. Kemudian apa kata Rasulullah? Saya enggak berani ngelirik panjenengan. Wah, dikira nuduh orang per orang. Enggak. Saya pokoknya bicara menghadap sana dulu untuk sementara. Kemudian apa namanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat penampilan seperti itu, "Wai hakuma. Celaka kalian berdua. Siapa yang menyuruh kalian berpenampilan begitu?" Siapa yang menyuruh kalian berpenampilan begitu? Kata dua orang tadi, Rabbuna, pemimpin kami. Pemimpin kami. Pemimpinnya orang-orang Persia, Isra. Kemudian kata Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, Amma Rabbuna, adapun Rabb kami. Itu siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia memerintahkan kami untuk memelihara jenggot dan memotong. Jadi siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Masuk Kanjeng Nabi ngapusi kan enggak mungkin. Tidak didawuhi, boten didawuhi kok le ngendika tidak didawuhi. Enggak diperintah kok bilang diperintah, kan enggak mungkin. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur, terpercaya. Bilang diperintah, ya diperintah. Wastaqim kama umirta. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku istiqomahlah sebagaimana engkau diperintah. Jadi jangan ngarang-ngarang sendiri, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk berjuang, memaksa jiwa kita untuk senantiasa tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan di bagian yang kedua adalah perjuangan seorang insan melawan orang lain. Ya. Perjuangan seorang insan melawan orang lain. Orang lain itu macam-macam. Ada yang muslim, ada yang membo-membo Islam. Etok-etok. Ya, etok-etok beragama apa? Islam. Ada yang betul-betul bukan beragama Islam. Ya. Ini orang-orang kufar di luar agama Islam. Maka yang seperti ini, kita perlu berjihad. Bagaimana cara berjihadnya? Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiq. Hei orang-orang yang, wahai Nabi, berjuanglah, berjihadlah, engkau melawan orang-orang kufar. Dan juga orang-orang munafiqin. Orang-orang munafiqin. Ini ada dua kelompok. Ya. Kelompok orang, bukan hanya dua ini, tapi kelompok jihad. Cara berjihad itu dikelompokkan menjadi dua. Bentuk jihad melawan orang-orang kufar dan yang setipe dengannya. Bentuk jihad melawan orang-orang munafikin atau orang-orang yang harus diperlakukan dalam berjihad seperti kita memperlakukan orang-orang munafikin. Saya berusaha memilih bahasa yang sehingga tidak mengarah bahwasanya oh berarti selain kufar nanti yang tidak muslim beneran kayak orang munafik. Karena di luar itu ada orang kufar, ada orang munafik, ada orang muslim. Ini kita bicara masalah pengelompokan jihadnya, bukan pengelompokan orangnya ya. Mohon dipahami. Jadi pengelompokan cara berjihad. Adapun dengan orang-orang kufar, jihadnya adalah bisilah. Dengan apa? Dengan senjata. Ketika mereka betul-betul memerangi kita. Bagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Orang-orang yang betul-betul memerangi kita. Dengan senjata mereka, kita pun memerangi dengan senjata. Misalnya ada negara kufar di luar, ingin menjajah negara Indonesia. Bismillah. Kemudian Allah berikan apa? Taufiknya kepada kita untuk kokoh dalam kaki-kaki kita menghadapi mereka. Tidak gentar, tidak takut. Karena kalau bicara perang itu tidak cuma bicara apa? Lisan. Itu bicara masalah kekuatan iman. Bukan hanya keberanian saja. Tapi betul-betul pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jihad dengan senjata itu ada fikihnya. Jihad dengan senjata lawan orang-orang kufar itu ada fikihnya. Jangan sekali-kali kita ini tergoda atau salah dalam melangkah diiming-imingi inilah jihad dengan senjata padahal itu bukan jihad yang syar'i. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, termasuk mungkin, mohon maaf, kejadian-kejadian yang dulu pernah kita dengar ya. Ada seorang diledakkan di dalam masjid ketika sholat Jumat. Orang yang menganggapnya itu adalah jihad. Nah ini, jangan sampai yang kayak gitu. Kita melakukan yang kayak gitu ini salah jelas. Maka jihad dengan senjata itu ada fikihnya. Namun sholat juga ada fikihnya, jual beli juga ada fikihnya, puasa ada fikihnya. Masa jihad perkara yang agung tidak ada fikihnya, asal ngangkat senjata, asal bunuh orang, tidak bisa. Harus belajar dulu. Harus belajar dulu. Kalau tidak salah dulu pada beberapa pertemuan yang lalu silam, beberapa tahun yang lalu, sudah pernah saya singgung sedikit tentang masalah fikih, masalah jihad. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang fatal. Inginnya mati syahid, malah jadi mati sangit. Konyol. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka jihad dengan senjata ada fikihnya. Ketuntunannya, ada aturannya. Tapi gambaran ringkasnya, yaitu tadi. Kalau suatu saat misalnya negara kita diserang, dan Allah menjaga negara kita. Allahumma amin. Maka kita sebagai kaum muslimin, bangkit. Sebagaimana mbah-mbah kita dulu. Mereka juga berjuang melawan jajah. Makanya muncul istilah apa? Londo. Belanda masih? Jauh. Kemudian familiar sekali ungkapan-ungkapan takbir dalam berjihad. Seperti yang dilakukan oleh pidatonya Bung Tomo yang sangat apa? Berapi-api mengobarkan semangat para pemuda. Ketika itu di mana? Surabaya ya? Arek-arek Surabaya. Gitu kan. Allahuakbar. Itu sebuah ungkapan-ungkapan yang familiar. Di kalangan para kaum muslimin. Karena mereka betul-betul merasa ini jihad. Melawan orang-orang kufar. Yang jelas ada fikihnya. Jangan sampai salah. Kemudian ada kelompok yang jihadnya itu bukan dengan senjata. Tapi bil ilmi wal bayan. Dengan ilmu dan keterangan. Di antaranya siapa? Orang-orang munafik. Ustaz orang munafik. Ya nubai sisan. Ampun. Dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik pun tidak dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena jangan sampai orang di luar Islam mengatakan bahwa inna Muhammadan qatala ashabahu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya sendiri. Jadi penampilan mereka sama orang-orang munafik. Ada yang sudah diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kemunafikannya, ada yang belum diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kemunafikannya. Dalam ayat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'lamuhum, kau tidak mengetahui mereka. Jadi sebagian mereka kamu tidak tahu. Wallahu ya'lamuhum, Allah tahu kalau mereka itu munafik, tapi engkau tidak mengetahui. Dan yang sudah diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibisikkan kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, itu pemegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan deretan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi dia punya dokumen rahasia. Ya, dokumen dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bukan suatu tulisan tapi dengan ingatan. Sampai saking khawatirnya para sahabat, kalau-kalau dia tertimpa oleh penyakit munafik, terkadang mereka datang kepada Hudzaifah ibnul Yaman tanya, saya masuk dokumen atau enggak? Di antaranya yang dilakukan oleh sahabat siapa? Umar bin Khattab. Setipe Umar khawatir jadi wong munafik. Bagaimana dengan kita? Itu setipe Umar yang perjuangannya enggak diragukan lagi, keimanannya tidak diragukan lagi. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar itu idza salakta fajjan, wahai Umar, idza salakta fajjan, kalau kau menempuh satu gang, satu jalan, salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika, setan itu mendingan pilih jalan selain jalan yang kau tempuh. Ketimbok senggolan karo Umar. Enggak bisa mengganggu siapa? Umar bin Khattab. Orang yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, masih khawatir munafik. Kita kok merasa aman dari kemunafikan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala macam bentuk kemunafikan. Munafik dalam masalah perkataan, mengatakan sesuatu yang tidak sesungguhnya sesuai dengan isi hati, atau nifak secara perbuatan. Ya. Di antara nifak secara perbuatan dan ucapan, ya idza hadatsa kadziba, itu salah satu ciri kemunafikan. Kalau bicara seringnya apa? Dusta. Kalau bicara seringnya apa? Berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji sering mengingkari. Bukan karena udzur, tapi betul-betul mengingkari. Ya. Bukan karena udzur. Ini ciri-ciri kemunafikan. Kemudian, wa idza tumina khana, kalau dipercaya, berkhianat. Ya. Dititipi duit, di duit itu anu rogol yang di sepokok rogol, dibeli rogolnya yang tukang es, ditibakakan di untuk beli sedia, tidak amanah. Nasallallahu salam wa alafiyah. Kita seorang guru misalnya, harusnya ngajar jam berapa? 7. Ngajari 7:30, Allahul musta'an. Ini berarti kita ada sedikit apa sifat-sifat apa? Kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ngobrol ngapusi. Kalau apa tadi? Janji mengingkari. Kalau dipercaya berkhianat. Itu salah satu ciri nifak amali. Nifak yang ada di dalam amalan kita. Lisan kita dan juga perbuatan tubuh kita. Nah, yang lebih besar dan bahaya dari itu adalah nifak i'tiqadi. Kenifakan yang ada di dalam hati kita. Dan ini bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Apa itu nifak i'tiqadi? Sing jenenge karo Islam mangkel banget. Tidak suka sekali. Ya. Gak suka yang namanya Islam. Sama sekali. Tapi kalau di depan orang yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendukung kalian ini dong. Tapi di belakang mangkel banget. Jurusi bae. Kayak seng mau mendengar penyong mau. Misalnya begitu. Jadi di depannya kita menampakkan keislaman. Di belakang, di hati kita, na'udzubillah min dalik, kebencian. Ini adalah kemunafikan yang ada di dalam hati. Sebagaimana dulu yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat, ikut sholat. Ya kan? Datang ke masjid, datang ke masjid. Tapi milih sholat-sholat sing keton uang. Sholat-sholat yang kelihatan. Contohnya sholat apa? Duhur, ya, asar, wong eseh padang, kemudian apa? Maghrib. Tapi begitu sholat isya, apalagi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu biasanya mengundurkan sholat isya sampai waktu atamah. Atamah itu yang mungkin perkiraannya sampai sepertiga malam yang pertama. Mungkin jam 9, jam 10. Beliau biasanya mengundurkan sholat isya sampai begitu, kan sudah gelap. Belum ada teplok, apa namanya? Listrik belum ada. Penerangan juga belum seperti yang sekarang ini. Udah sholat isya sama sholat subuh. Sholat subuh itu sampai digambarkan oleh sahabat, terkadang seseorang itu tidak tahu siapa di dahnya. Makanya proses pembunuhan siapa? Umar bin Khattab, wajar kalau tidak terdeteksi, gelap seperti itu. Kemudian orang-orang sekitar Umar yang mengejar juga kena. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini angger keton di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kelihatan, orang sini bilang keton itu apa? Keton. Mas Katon, nek keton itu mana sih, saya nggak tahu. Ujarku sih wis fasih bahasane Purbalingga, sebenarnya konangan ya, wong wetanan ya. Angger katon ya, bareng-bareng. Angger ora katon ya, umpetan. Jadi makanya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat apa? Isya dan juga sholat subuh. Jalarannya ora katon, karena enggak kelihatan. Seperti itu. Nah, enggak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dengan senjata. Tampilannya sama. Wong nembe salat duhur bareng ngerti-ngerti dibunuh, kan enggak mungkin toh? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu, ini munafik. Ada juga sebagian yang tidak diketahui, yang itu tidak munafik. Hanya dalam hadis yang haud, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu nanti ada orang-orang yang dijauhkan dari telaganya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun heran dan berteriak dan mengatakan, ashabi, ashabi, kenapa itu sahabatku dijauhkan? Itu bukan sahabat-sahabat yang beriman. Sebagian ulama mengatakan itu orang-orang munafik. Yang dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apanya? Kemunafikannya. Ya, bisa diantara. Baik, kita lanjutkan. Orang-orang yang tipe seperti itu bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu wal bayan. Hanya kita ini sedikit banyak harus belajar agama apa? Untuk mengenali kemunafikan, bisa membantah mereka, bisa berjihad melawan syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang munafik. Bisa melindungi dengan izin Allah keluarga kita dari serangan-serangan orang munafik. Juga di antara orang-orang atau kelompok yang diperangi, artinya kita berjuang melawan mereka, adalah orang-orang yang berusaha menyimpangkan agama Islam. Sadar ataupun tidak sadar. Kalau yang sadar itu adalah orang yang merintis perkara-perkara yang menyimpang dari agama Islam. Yang tidak sadar hanya sekedar apa? Mengikutnya. Sampaikan tentang kesalahan ajaran yang engkau ikuti, ya. Atau kita menerangkan tentang kesalahan ajaran yang dia rintis. Macam itu misalnya. Ini butuh namanya mujahadah. Berjuang. Demikian pembahasan pembagian-pembagian jihad, ya, melawan diri sendiri dan juga melawan orang lain. Diri sendiri jelas ya, sudah. Dan melawan orang lain ada dua kelompok. Itu apa? Dengan silah, dengan senjata, dan itu ada fikihnya. Siapa saja nanti yang mendengar apa video saya misalnya, jangan dipotong-potong, ya kan? Harus dipahami secara utuh bahwasanya jihad dengan senjata itu ada fikihnya. Kemudian juga jangan dipotong juga perkataan saya bahwasanya selain orang kufar yang perlu diperangi adalah orang munafik atau mungkin orang-orang yang membuat, berarti orang membuat yang menyimpang itu semuanya dihitung sebagai orang munafik. Saya tidak mengatakan begitu. Di antara mereka ada yang masya Allah muslimun alhamdulillah, akan tetapi karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman sehingga mereka melakukan penyimpangan dalam agama Islam. Ini perlu dijihadi, dimujahadai dengan apa? Dengan ilmu. Dengan apa lagi? Kita diterangkan. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Kita masuk pada ayat-ayat apa? 4 menit. Ayat-ayat yang berkaitan dengan mujahadah. Tapi sebelum berbicara tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan mujahadah, saya akan menyampaikan sebuah perkataan yang dinukil oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam masalah bab mujahadah. Beliau mengatakan begini. Maqamun, mujahadah itu adalah maqamun, satu kedudukan. Fauqal muraqabah, di atas muraqabah. Kita sudah bahas muraqabah ya. Muraqabah itu adalah terus menerusnya seorang hamba dalam merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam apanya? Lisannya, hatinya, dan juga anggota. Mujahadah itu di atas muraqabah. Wa duna taslim, di bawah at-taslim, di bawah penyerahan diri. Jadi orang itu kalau bisa mencapai derajat taslim, betul-betul menyerah diri kepada Allah, dikongkon sholat ya sholat, dikongkon tidak minum khamr ya tidak minum khamr, hada ismu taslim. Ini namanya apa? Taslim. Manut banget. Dikongkon melaksanakan, dilarang mening. Taslim itu derajat yang seperti itu. Nah, mujahadah itu di atas muraqabah, di bawahnya taslim. Untuk jadi orang yang manut banget pada Allah, yang taslim banget kepada Allah, harus berjuang. Itu gambarannya. Harus berjuang. Disuruh apa aja? Manut. Suruh apa aja? Manut. Dilarang apa aja? Manut. Nah, itu mujahadah. Apa itu mujahadah? Definisinya dikatakan di sini. Huwa murabatotun, berjaga-jaga. Ala tuhurin nafsi, di perbatasan jiwa. Ya, di perbatasan jiwa. Li'alla tunza'a ila tantazyini syaitan. Supaya tidak jiwa itu tidak tercabut sehingga bisa ditipu oleh setan. Jadi mujahadah itu jaga-jaga. Supaya tidak tergoda syaitan. Itu namanya mujahadah. Contoh begini. Wong dikongkon sholat malah mengko, ya, sudah masanya sholat nanti dulu, ya, anu lagi asik sama apa? Gadget. Nah ini fungsinya mujahadah itu berjaga-jaga. Oh, jangan sampai ini perkara-perkara kayak gini itu melalaikan jiwa saya. Taruh dulu. Butuh mujahadah itu namanya. Jadi jiwa itu butuh dijaga. Proses penjagaan jiwa supaya tetap taat pada Allah, tetap taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu namanya mujahadah. Murabathah. Jadi ngerondani hati mujahadah. Hati itu harus dijaga, betul. Nah, fa idza ra'aha tatakasal anil khair fa innahu yujahidha. Kalau seorang itu melihat ternyata jiwanya sedang males-malesan, dipaksa jiwa itu supaya meninggalkan kemalasan. Dipaksa semampunya hatta tastaqima 'ala tariq, sehingga bisa terus istiqomah. Kalau sudah istiqomah, itulah taslim. Bisa dipahami? Sebutannya muraqabah, kemudian apa? Jahadah, kemudian apa? Taslim atau istiqomah. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang apa yang ditulis oleh ini. Dan ini yang kata beliau, inilah yang disinggung oleh Allah dalam akhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu. Selain kita berjaga melawan musuh yang lahiriah, kita juga berjaga untuk menjaga hati kita dari musuh yang tidak kelihatan. Yaitu siapa? Syaitan. Demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Dan juga memudahkan kita untuk melakukan muraqabah, jahadah, dan juga berserah diri taslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.